الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Pada pertemuan yang lalu kita sampaikan tentang poin man lam yarham saghirana. Kita lanjutkan poin berikutnya, hadis, lanjutan hadis wa lam ya'rif haqqa kabirana falaysa minna. Makna hadis ini, man lam ya'rif haqqa kabirana. Banyak riwayat yang datang dalam lafaz yang lain, disebutkan dalam riwayat yang lain, walam yuwakkir kabirana, walam ya'rif syarafa kabirana. Apa maksudnya di sini? Wa ya'rif haqqa kabirana, dan tidak mengetahui haknya orang yang lebih tua. Maknanya disebutkan ulama adalah at-taukir wal ihtiram wa tabjil. Ini makna haqqa kabirana. Haknya orang yang lebih tua itu apa? At-taukir, dimuliakan. Wal ihtiram, dihormati, dihargai. Tabjil ya, bermakna wahid, maknanya sama. Jadi haknya orang yang kabir, ditua, adalah dimuliakan, dihormati. Dan kabir di sini disebutkan oleh Al-Mubarakafuri dalam syarah Sunan At-Tirmidzi Tuhfatul Ahwadi, syamilun lishab wa syekh. Ini mencakup di dalamnya syabab dan juga syekh. Jadi bukan hanya orang yang sudah kabir sin, orang yang sudah lanjut usia baru kita muliakan, menghormati dia, tapi juga masuk dalamnya syab, pemuda. Apa batasan umurnya pemuda itu? Ada mengatakan setelah balig sampai 40 tahun. Ini disebut pemuda. Kalau 40 sampai 60 mengatakan kuhula. Ini macam-macam pembagian umur. Tapi syab di sini ya umur 30 tahun masuk di dalamnya syab. Maka ini memiliki hak untuk dimuliakan. Ini dari sisi umur. Nah, kita sebutkan kemarin kabir itu bukan hanya dimaksudkan adalah lebih tua umurnya, tapi juga sebagaimana disebut Nasyal Fauzan, kabir fil jiha, memiliki kedudukan yang tinggi. atau kabir fil daraja, kabir fil ilm, atau dia milik ilmu. Ini juga punya hak untuk dimuliakan, apalagi kalau terkumpul sudah usianya lebih tua, dia juga punya kedudukan dan dia seorang ahlul ilm, terkumpul ketiga-tiganya, ini lebih utama lagi untuk dimuliakan, dihargai, dihormati. Falaisa minna, maka orang yang tidak mengetahui haknya, orang yang kabir tidak memberikan haknya, tidak memuliakannya, falaisa minna, maka bukan termasuk dari golongan kami, bukan termasuk dari golongan kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna falaisa minna bukan berarti dia keluar dari Islam, bukan lagi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak di dalam hadis-hadis Nabi beliau menyebutkan falaisa minna, man hamala 'ala silah falaisa minna, barang siapa yang membawakan kepada kami silah senjata, bukan golongan kami. Wa man ghassana falaisa minna, barang siapa yang menipu kami, bukan golongan kami. Maknanya di sini disebutkan oleh ulama adalah laisa 'ala hajjina wa tariqatina, bukan di atas petunjuk kami dan di atas jalan kami. Kinayah anit tabarru, kinayah dari berlepas dirinya. Naam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dari orang yang tidak menyayangi yang kecil dan tidak memuliakan yang tua. Apa hukum dari taukir memuliakan wal ihtiram, menghargai orang yang lebih tua? Naam, ada ana belum dapatkan kalamnya ahlul ilmi secara sharih tentang hukum taukir al-kabir. Namun disebutkan oleh Ibn Muflih dalam kitab Al-Furu', beliau mengatakan dzakara al-ashab anna muqtada hadhihi as-sighah wa huwa qawlu asy-syari' alaihi salatu wassalam laisa minna man qala aw fa'ala kadza kadza falaysa minna muqtadahu at-tahrim wa minhum man jalahu kabirah. Kata Ibn Muflih dalam kitab Al-Furu' telah menyebutkan al-ashab, para sahabat, sahabat kami, bahwasanya muktadha, kandungan atau konsekuensi dari sighah ini, yaitu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man qala aw fa'ala kadza falaisa minna, maka muktadahu, kandungannya atau konsekuensinya adalah tahrim. Tahrim. Wa minhum man jalahu kabira, bahkan ada di antara mereka yang menggolongkan sebagai kabira, sebagai kabira dosa besar. Ini sebagian menyatakan bahwasanya kalau di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kata-kata falaisa minna, bahwasanya muktadanya itu adalah tahrim. Muktadanya tahrim, larangan. Dan kita banyak mendapati hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan laisa minna, laisa minna. Maka disebutkan oleh Al-Mufrid tadi bahwa sebagian al-ashab menyebutkan muktadanya falaisa minna adalah tahrim, bahkan sebagian mereka menjadikan kabirah. Berarti apa konsekuensinya dalam hadis ini? Larangan. Kalau larang, konsekuensinya apa? Kalau dikerjakan berarti dosa. Jadi barang siapa yang tidak memuliakan orang yang lebih tua, maka dia berdosa. Ini ada yang mengatakan nam tahrim, karena dari sisi hadis ini diakhiri dengan falaisa minna. Dan ada juga disebutkan perkataan tabi'in dari Kaisan, qala minas sunnah, qala minas sunnah, kata Kaisan tabi'in, minas sunnah, termasuk sunnah, hayu wakir arba'ah, yaitu memuliakan empat golongan. Termasuk dari sunnah memuliakan empat golongan. Yang pertama al-alim, orang yang alim, wa dhu syaibah, dan orang yang dhu syaibah, orang yang sudah tua, sudah memiliki uban. Wa sultan wal wali, dan orang tua. Mengatakan sini minas sunnah. Nah, al-muhim dalam permasalahan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada kita bahwasanya orang yang tidak menyayangi yang kecil dan tidak memuliakan yang tua bukan termasuk golongannya Rasulullah sallam, golongan kami. Ini peringatan, sifatnya peringatan yang keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hukumnya barang siapa yang tidak memuliakan orang yang lebih tua itu imma tahrim, imma al-makruh, tergantung nanti hukumnya. Naam. Kemudian An-Nabi sallallahu alaihi wasallam panutan kita, beliau adalah orang yang paling rahmat kepada anak kecil, dan juga beliau mengetahui haknya al-kabir, memuliakan orang yang lebih tua. Disebutkan dalam riwayat Asma binti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Makkah dan beliau masuk Masjidil Haram, Abu Bakar bersama bapaknya, siapa nama bapaknya Abu Bakar? Nah. Siapa? Siapa namanya Abu Bakar Siddiq? Abdullah Ibn? Hah? Siapa namanya? Siapa? Abdullah bin Utsman. Abdullah bin Uthman atau Abi Quhafah, bapaknya. Dia sambil membimbing bapaknya, tatkala Rasulullah SAW melihat Abu Bakar Siddiq bersama bapaknya, beliau mengatakan, "Ala tarakta asy-syekh fi bait?" Tidakkah engkau membiarkan syekh itu di rumahnya? "Hatta akuna ana atihi fi," sampai aku yang akan mendatangi ke rumahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa syekh ini dibawa ke sini? Tidak aku biarkan saja dia di rumah sehingga aku yang mendatangi dia. Ini ihtiramnya Rasulullah kepada orang yang lebih tua. Sekalipun dia Rasulullah SAW, utusan Allah, manusia yang terbaik, tapi terhadap orang yang lebih tua umurnya, beliau ihtiram. Maka Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, huwa haqqu ayyamshi ilaik." Dia lebih berhak. Bapakku ini lebih berhak untuk yamshi ilaik, jalan menghadapmu, mendatangimu. Maka Rasulullah pun menundukkan Abu Quhafah sisinya, kemudian mengusap dadanya Abu Quhafah. Ini Rasulullah SAW sayang kepada orang yang lebih tua. Tsumma qala lahu aslim, masuk Islamlah. Fa aslama, maka masuk Islamlah bapaknya Abu Bakar Siddiq. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasa'i, sahih. Kemudian juga dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Al-Baihaqi, An Jabir bin Abdullah, qadima wafdun Juhayna, an Juhayna ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang utusan dari Juhayna kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqama gulam yatakallam, maka bangkitlah seorang anak muda lalu dia berbicara. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mah fa ainal kabir?" Mah fa'inal kabir, Rasul mengatakan, "Mah, apa ini? Fa'inal kabir, mana yang lebih tua? Kok anak muda ini yang berbicara?" Nah, sebatasnya yang bicara adalah yang lebih tua. Nah, beginilah Islam membimbing kepada kita untuk memuliakan yang lebih tua. Kita mengutamakan yang lebih tua. Bila para sahabat dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka mendidik anak-anak mereka. Dan kita dapati hadis-hadis ketika dalam majlis kibar sahabat atau orang-orang yang tua di antara mereka, ada juga anak yang masih kecil ikut. Seperti dalam majlis ada hadis di antaranya Abdullah bin Umar yang masih gulam. Rasulullah mempermisalkan sebuah pohon, ibaratnya pohon ini seperti seorang mukmin, tidak ada yang bisa menjawab. Dan Umar, Abdullah ibn Umar, tahu apa yang dimaksud Rasulullah SAW, pohon apa yang dimaksud, tapi beliau tidak ada yang menghalangi untuk berbicara karena dia menghormati orang yang lebih tua di antara mereka. 6. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dalam permasalahan yang lain, dalam permasalahan imam, satu di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahulukan adalah orang yang lebih tua umurnya. Akraukum ni kitabillah fa in kana fil qira'ah sawa, Naam, aqdamu lil hijrah. Kemudian kalau sama fa akbarhum sinnan, maka pilih yang lebih tua usianya. Pilih yang lebih tua usianya. Ini diantara bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing kepada kita untuk ihtiram taukir orang yang lebih tua umurnya. Naam. Akhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan sampai sini dulu. Insyaallah taala kita sambung pada pertemuan berikutnya tentang bagaimana bentuk-bentuk taukir itu. Bentuknya, aplikasinya memuliakan orang yang lebih tua. Naktabi hadzal qadar. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Tafadalu, hafizakumullah.